Jadi kowe kudu mikir ya, jadi ayat kursi iku dipilih ulama perkarane napa. Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kowe pancen luar biasa. Allahu ti Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita tahu gampangannya tahu ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hibati Isa diangkat. Diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sempurna. Lu kan mau ayat kursi, sempurna. Bejaan nih Gusti kalau mau ayat kursi. Aku ya orang mau cek, aku kasih hati mbahmu. Bocah kok. Oh, cara bakat wali. Teke ku selek, kuak baru di materi no. Kasih hati apa nama no, ayat kursi. Kasih hati mbahmu no. Jimat ya seneng. Pulur ya seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedingin teman-teman jura oleh menjen rezeki ne kadol jimat kebi. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepura pangeran. Ora disepura ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Ini terserah pangeran aja. Di Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup, itu bisa saja enggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia. Ngamen nak lara ning rumah sakit tuh, oksigene larangi ngono. Dal kowe nak ra lara, oksigen di mana-mana gak tau ba. Dadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin pari, padi, tidak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun. Punya akhirnya sepenang dari pengiran. Cik api aja dengan Gusti Gawe, ramai lo nganggu. Si nganggu kita-kita ini. Coba aku raro, gaya rokok gunanya apa raro? Ya gunanya pekerjaan, Gus. Menyerap tenaga. Ya oke, saudi menimu. Sementing gue roh gunanya rokok. Paham ya? Roh gunane rokok, rokok roh carane mandorot kanggo kue, jadi podo roy lah sementing kira apa-apa tapi lo nu seneng beli kuyon iki iki ini panjen ra ono wong pinter kuyon koyo iki wis lo winekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ini Lek Lukman sing ngisi Habib Umar Mutahar seneng jadi kuyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot ada kiai rokok. Pan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksude iku nek wong rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang, Dok, saya masih bawa korek. Maksudnya nak rokoknya mati gak ada Jumat jadi gak sambung apa? Nak kuyonane Habib Umar saya sering membaca bahayanya rokok. Dan saya baca itu setelah baca saya berhenti membaca wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca itu. Wong-wong spesial, ulun seneng, seneng kula niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, tot. Dadi kula niku di grup kadah lah. Kiye-kiye sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kula khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mulane kula seneng ana kiye seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wah, sementing ikhlas. Wah, syaratnya kabeh itu sementing nopo? Ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu, ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wong ku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Kok ternyata mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut no lahu maafis sama wati wa maafil arti. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa itu repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Nang kula nang rumah maca ayat kursi ora iso turu, kaya turu. Kan dia maca lesane enggak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mang dzalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu. Nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Nyatanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah. Nafirno. Sing mau coba podo di ini. Rapaham, baik ngantuk, bantuk berkat mulai. Sudah akhirnya terus. Nggak sampai bila di kesembilo yang bener. Takok ya provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Jadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Enak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati, pendak apa? Tadi yo eling pangeran kok ngenteni apa? Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora garu-garuan. Oh nak bakat wali kok uteke wis elek. Jape wis keliru terus. Masih wong khusyuk lah, ora bakat wali, khusyuk tok tapi wis ruwet, uripe ku ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Nah, lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Digamane kula misalnya di anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini senang sekali untuk main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman, jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Karena kanjeng Nabi orang sari sedurunge maca ayat kursi, orang sari sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sari nak urung maca surat hasr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat hasr ning juz piro iki ora roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suci la anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ra'aitahu khasyi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus itu walladzi akhrajal ladzina kafaru min walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim min diarihim li awwalil hasr. Ma dzanantum ayakhruju wa dzannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum saat rusak serangan rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya Allah ma baina aitihim wa ma khalfahum terus wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah, bahwa kita ini selalu objek. punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khaliq, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi. Illa bima satris wasya kursiyus samawati wal ardh, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah, keren. Terus wala yaudu hifzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Sampean tak pasrahi gawe kok ngurumat srengenge. Sampean ngurumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, dope pedot. Iku Allah ngurumat srengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun, kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke, gak tahu mikir ngono, jeneng rawali. Lah srengenge misale error terus Pangeran ngumum no, leren sik telung wulan lagi ditoto. Ya repot to dul-dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Mulane utek sing anut wali-wali utek waras. Men dhuwit ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, utek wis sinalillah wa inna ilaihi rajiun. Ngono kok do urip ngono ngono. Habis ben urip pancen wong waya apa? Mati ngono rame-rame apa? Dunia nak rano ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ibet ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar, gua paham paham yang mulai, apa yang mulai. Gua takut ibu curi baru mau kaji. Mau Gus Pak nerang nopo ya, dulu rekaman ini. Ate dong. Tapi aku lebih seneng ono. Tibang gua nyimpol lo malah tambah keliru kabeh. Kalau nu paling aslinya paling racoto ngaji disimpul lo, lu uteke beda kok nyimpul lo terus piye. Tapi dilarang piye, niate ya seneng. Tapi didukung mesti keliru, wong nyimpul lo keliru. Kau mesti nganggu uteke deh. Dewi, isben kau nunggu rame-rame apa? Dewi, lu kadang mikir ya wong. Saya ini PLN ngurus listrik sa Indonesia. Iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja-Jogja toh, kok Bantul-Bantul toh. Iku yang bengkel. Awak gak serengenge, gue selalu langsung bener terus. Nak wong bosan dikei bengi, bendera ketemu serengenge, digendi bulan, aje nak. Gue bosan matahari, bosan rembulan, nono mendung, esku turu. Damuk bujul lah laudan selali. Sekarang gue segampang itu ngatur dunia, gue segampang itu. Paham yo? Nanti suwe nak, pokoknya urip gue suwe nak, pokoknya kafe anut pangeran suwe nak. Walayau tuh hifluhuma, bahwa alilah dan terus turu. Semun gusti, kalau tak tilam seteng dunia baik-baik saja. Sopan nang bek pangeran. Lah mau congone kok ngentai ni kundangan? Kok kan dadi wali gue? Nah, sing rapal ayat kursi terus ngeritik. Oh rapal. Buta, terus apa los? Ya, saudara di pitalas, penting ke kapal ayat kursi. Saya empat, enggak. Kayak apal sih, terus lagi bid'ah nora apa-apa. Jadi mereka ngono. Kayak kula misalnya bid'ah ora untuk bener, mereka ora tahlilan dah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan bilo ndi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasyrabu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Ojo, jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab be kalah muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wa kulu wasyrabu, tentu kualitas fadhailnya beda, tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalah muwah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat iki apa loco, ngapa turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul, ditulis di do. Paham apa? Ditulis di do. Baru kayak di do ya, kayak hikmah ya, akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam, baru kayak ayat kursi. Iya, pokoknya berpikir positif bae. Wah berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali dislametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang ya merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah berarti islami lah. Ora kuatir iki ana daging celeng. Tetep nulung. Ya ini jujur man, kalau niku tetap asobia. Artinya nak neng perjalanan sing gak jelas lor kidul ya raro daerah kok maru ngono ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah, tetap umpamane terus dikeimbon salat. Sana jantung tuh sing duwe misalnya mbok salat ora ya raperen. Ya aja seudon ngono wis anggap ae. Mosok mayang macang masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Kaya bakule payu ayat kursi ini, sing di omah ya payu promosi nek iki islami, sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mugo dinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulon sumeneng tenan mbek jenenge ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem. Jadi kulon bayangno anggere turu jeneng sumeneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan apa tak hubuhu sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas dungo sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak hubuhu sinatu wala nam. Allah ra tau ngantuk. Ya mboten ate. Kira suweneng kita suweneng banget mbek pangeran. Mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Kiri rodi itu billahi nabo rabba wa bil islami dina al islamu si islam al quranul lan quranu muhammadun rasulullah wa yang bagilan saya kelana ketika kita anakku yang mengucap kita fikul yaumin rodi itu billahi nabo rabba wa bil islami dina rodi itu ridho insun billahi kana wa rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muka mau pangeran liane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa, misalnya buat pengirano, ya pusing. Teng pasare, dungani tenan juga boleh pas apa? Ya ribet. Tapi kita di pengiran, sing lah tak huduhu, sinatu wala nak mobil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Qur'an sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu. Terus nikmatmu piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah, wal afiatu lan sehat. Ittifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara loro kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo di rokok saler ngalor ngidul ambek go naso ihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kena. Kenalan. Amit amit tenan wis ben go nggo rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup songko celo esatrul uyub. Dalah celamu rakonangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajam nek karakaruan. Dalah ya rapati kona. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah. Saling wal ghina lan semoga aninnas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah fi umur dunya ing dalam urusan dunia. Tapi nek urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semoga songko menuso terbebas itu mana nih urusan dunia, nah, urusan akhirat kita butuh sanad, sanad kita ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kowe ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita, kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita so. Nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Iku karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sen. Kita ndak, kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita so sholat. Kok malah Allah ora butuh salat. Dadi kira salat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nek Allah ora masalah wis dadi ana neraka. Ya dadi orang itu boleh ndak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kada butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kada lah. Keluarga saya terutama ya Mbah Mun, terus ya selain lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin ama hadadani amillahi wa ifdo fi kulli nafsin wa nafatin wiswa ya. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i itu terus koyok kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turun niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Beliau nak ape sare iku apa? Qalbi bi rahmatika wa huma dhu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus-terusan ini wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dhikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge kelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barani kelibakan kok kowe. Ah, serepet. Santri ya. Napa manan? Sing rada islami ngono, dul-dul. Apa? Resah Imam Syafi'i ora tau mikir utang iku ana-ana. Dadi wa mata qolabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara umum lho, cara bahasa kasar iku kelibakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antaraning jiwaku wan nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafas. Jadi ulama dhisik itu beliau ndak bikin syair, ndak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Masa iki ora sing madzhab-madzhab Syafi'i koyo kowe wis. Wape turu ra iso glebakan. Mari urung mangan. Kira muangan sih, barang muangan warak rokokan lego terus terus muarok turu ya Allah karim menuju dure ya Allah. Jadi misalnya reso turu pikiran pertama mari kurang mangan, mangan warak rokokan saler terus apa turu muarok wah karim setan min khawali ke kanan kiri setan pak dan ulama dice apa turu wudhu se maca tasbih se dari kuangan-angan pengiraan Rabbana makhulak tahadabah Fadilah terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika waduk dujambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsil azim Rabbuna wa rabbu kulli syaih falikal habbi wa nawa. Itu dungu turun. Gue orang ngarap apal dungu, gue yakin. Bisa gue muni wah gue sebab ngenyak uangnya tak tes malah gue izin. Ya dungannya turu sing terkenal loh. Dungu turu, baik dungu ngaji bodoh Allahumma bismika Allahumma ya bismika Allahumma karena kita ikut bu, tahu doa di ngaji gak tahu Pak Ustadz dongannya bismika Allahumma ya bismika Allahumma nah, Pak Ustadz itu doa tidur karena kalau ngaji nah, jari orang kiai dungu turu bik ngaji ku bodoh tahu di saya sekarang maksudnya ku piye kok dungu turu bik ngaji bodoh coba dia nak ngaji turu karena kita ngaji dongannya bismika Allahumma ya bismika Mahmud terus ngaji faslun wis ndok ndi serepet sing rame-rame jute yo do urip apa wal afiatul anafiat di faul makare tekse ketolak sanggo barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya njenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asaddu hubbal lillah misale ora iso asaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kaya nak makom ero iso asyaddu ya sementing ono senenge. Ya ono apa? Ono senenge wis dengan kadar yang klasem lah sampe iso ono senenge. Lah nak makome para wali ya asyaddu banget seneng. Mau ape turu nak orang maca ayat kursi gak lego ya paham. Cukup maca ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik ku seneng. Ben rame itu nyo ben seru. Sing kritik ya muka-muka apal tahlil dari kritik itu fair orang apa apal terus kritik mana tahlil sing gua musalli Abdullah sholat ya lah satu meneng apa wes iku mana ada sing kritik sing melok era apal pokoknya ujung-ujung nih wah filun susah es iya deh kau musalli Abdullah sholat ya lah satu makhluk ketiga nurul dasi ya mas Nuri Huda terus. Oh, kok sing guri wis mau ora gofil. Hadis sing rame ini tok. Mak kiai napal wis profesi ini apal dene. Karena ning desa iku modele permanen bagian tahlil yo. Tahlil terus bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mimpi tahlil terus mau maca lelel wadok. Wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa kapal. Dia ora apal urutane ora apal. Iku kan butuh apa ya butuh keahlian ya gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ini. Nah kula tetep apal tapi singkat ta. Iku ngono iku ono sing luwih ahli to. Wong sing guri wis sing guri kacau meneng tahlil dening kiai iki sing guri sabar. Wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Ada. Masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki sing guri jape. Wah suwi. Aduh. Mana gerdungo dening Gus Pak Dusun. Wah cepet mesti nek Gus Pak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang dong nguri. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi mesti dijing wis. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben-ben yo ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik yo kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy. Karena itu cara ya. Coba nak wis kenal yo aja waca bendak dalil, tapi turu yo diwaca ning omah yo di. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarep bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat, memang aku setan. Malah perkara tho. Enak memang dia barani minas setan di roju. Yo nak maca kok jubanter-banter ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minas setan di roju. Bojomu ngamuk malah repot. Anan sing sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kula dawuh sapa Nabi dhewe yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis kulsi ing dalam hadis kulsi dhewe ya ibn Adam ya anak Adam tafarruh tenanono sira li ibadi tafarruhu fokus farahi fokus tafarruh fokus sira tapi mosok ki iku nama anane fokus napa iku nama apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalba kae ngati sira hinan ing semuge kowe atimu kebaki eling aku mesti atimu sugih wa amlak wa amlak lan ngebayi ingsun ya de kae ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti hatimu tak gawe hati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibn Adam la tabe atau aja ngedoh sira an isange ingsun aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran dat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok aja adoh kok aku wis sing parek aku mergo kae nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kal bakal fakron kowe nak adoh kok aku mesti ke fikir nek ojo sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pengen wong gak adoh kok pengen di almlak kalbaka fakran wa amlak lan ngebayi ingsun yadi ka ing tangan loro sira sukulan ing sibuk akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokahe uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokahe uripe mergo adoh saking pengen ruang riwayat hadis sebab atau berani wam to berani wal hakim lah.